Belajar siyak ini membuat kita mengetahui, ya, mengetahui lafal-lafal dan dalalat al-alfaz, apa yang ditunjukkan dari lafal tersebut. Al-awwal nafyul ithmi wal junahi wal haraji, menafikan ithm, dosa, junah, keberatan, haraj, haraj, ya, keberatan, kesulitan, ya. Tetapi kalau kita lihat di hasyiat atau di footnote atau di hamish, hadza laisa ala itlaqihi, ini bukan dalam kemutlakannya, ya. Karena kadang-kadang la haraj itu, ya, bisa juga untuk selain dari mubah. Ala kulli hal, kita enggak usah ke sana dulu. Kita langsung ke contoh seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidak ada keberatan, yaitu tidak ada larangan. "An tabtaghu fadlan min rabbikum." Kalian mencari keutamaan dari Rabb kalian. Maksudnya apa di sini? Dunia, ekonomi, dagang. Seperti orang berangkat haji atau umrah dan dia ada niatan untuk mengembangkan perdagangannya, boleh. Atau umrah ada sisi wisatanya. Ini fadlan min rabbikum. Dan rata-rata gitu sekarang. Kalau umroh kering dan wisata malah nggak laku jadinya. Umroh full, umroh. Berapa lama di langsung ke Mekah? Berapa lama? Sehari doang, habis itu pulang. Orang nggak ada yang daftar, ya. Tapi di sini boleh. Fadl di sini itu sesuatu yang disebut keutamaan dari Allah Ta'ala dan dunia dengan kadarnya. Itu adalah keutamaan dari Allah untuk kita muslimun, insan. Boleh. Tetapi kalau misalnya kita menilik ke syuruhat para ulama, penjelasan para ulama, ini juga ada kaitannya nanti dengan innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan tergantung pada niatnya. Kemudian di kitab Subulus Salam karya As-Sanani, ya, disebutkan khilafiyah ulama tentang masalah seseorang memiliki niat haji dan selain dari niat haji, atau seseorang pergi berhaji dengan adanya niatan untuk hal selain haji, ya. Itu kondisinya imma dia sama sekali tidak niatan haji, melainkan dia hanya niatan untuk dagang dunia. Imma dia memang ada niatan haji atau umrah dan ada niatan dagang dan dominan niatan dagang. Ada yang tengah-tengah, niatan dagang iya, niatan haji atau umrah iya, setengah-setengah. Dan ada niatan umrah atau haji dominan, niatan dagang atau dunia itu minimum, ya. Semua itu ada hukumnya, dan pada asalnya yang minimum untuk niatan dunia ini sah haji atau umrahnya. Adapun yang 50-50 atau niatan dunia lebih dominan, maka ini berpotensi tidak sah umrah atau hajinya. Begitu kalau kita lihat di sebelah salam, antum bisa lihat, ya. Tapi anda lupa di halaman berapa, ya, di kanan atau kiri anda juga lupa, ya. Wa qawlihi ta'ala laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridhi haraj. Ya. Di sini tidak ada masalah dengan, tidak ada halangan bagi a'ma, orang buta, juga a'raj, orang pincang, dan juga orang yang sakit. Ya. Kenapa? Di sini dalam masalah apapun, orang-orang yang seperti ini dalam banyak hal mereka diberikan uzur. Ketika ada seruan jihad, misalnya orang a'ma wajib enggak berjihad? Enggak. Ketika disebut la haraj, jika apa-apa, maka dibolehkan bagi mereka untuk di situ. Tapi kalau tetap yang a'ma ini mau pergi berjihad dan imam membolehkan, jadi bisa enggak? Boleh enggak pergi berjihad? Boleh. Bahkan ada dalam suatu hikayat, Abdullah bin Ummi Maktum pernah memakai baju perang di suatu peperangan. Abdullah bin Ummi Maktum, orang tua yang sudah buta. Kemudian orang yang pincang, orang yang sakit dan seterusnya. Orang-orang yang memiliki uzur ini memiliki kebolehan untuk melakukan hal yang asalnya tidak boleh untuk keumuman manusia yang normal. Wa qawlihi ta'ala innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Innama harrama 'alaikum. Lafal innama kalau dalam usul fiqh itu adalah lafal al-hasr, sighah al-hasr, yaitu pembatasan. Zahirnya ini pembatasan, tetapi ketika ada dalil lain pengharaman untuk daging lainnya, maka pembatasan ini tidak berlaku untuk keumuman dari daging-daging diharamkan, melainkan masih ada hal-hal lain, ya. Yang diharamkan Allah Ta'ala atas kalian adalah al-maitah. Al-maitah, bangkai. Dan bangkai ini tentu keumuman bangkai. Nanti ada pengecualian. Ada pengecualian. Al-maitah dikecuali. Ini ayat am. Al-maitah ini istighraq. Lafal al-maitah, disini al-istighraq. Itu untuk semua jenis bangkai. Baik bangkai manusia disebut maitah juga, mayit. Bangkai apapun ketika disebut maitah, maka dia bangkai kecuali kata Nabi SAW, uhillat lana maitatani wa daman. Dihalalkan atas kita, untuk kita, dua bangkai, yaitu al-jarat wal-hud, yaitu apa al-jarat? Belalang dengan segala jenisnya. Belalang dengan segala. Kenapa belalang? Kata para ulama, illat dari kehalalan bangkai belalang adalah tidak ada darah mengalir. Oleh sebab itu, sebagian ulama yang mengatakan illatnya seperti ini, kemudian mereka mengkiaskan asal penghalalan belalang dengan far' kasus berikutnya, yaitu laron. Misalnya, laron juga terkena illat sebab yaitu tidak memiliki darah mengalir, sah. Maka jika belalang dihalalkan tanpa disembelih, maka laron pun dihalalkan tanpa disembelih. Maka kalau antum nyatek laron, ya, maka antum silahkan makan tanpa perlu disembelih. Laron disembelih enggak percuma. Ya kan? Kemudian al-maitat al-jarat wal-hut. Hut ini adalah ikan. Memang hut atau hitan itu biasanya dimaksudkan ikan besar seperti ikan paus, ikan apa. Tapi masuk ke dalamnya keumuman ikan. Dan ketika disebut bahar, bahar ini mencakup juga air yang, bahar ini bisa air yang banyak atau air laut. Air yang banyak di sini masuk ke dalamnya kolam dan juga sungai. Maka apapun yang hidup di air pada hakikatnya, pada asalnya hidup di air itu sama seperti hidup di air laut. Karena ikan-ikan sungai itu masuk ke dalamnya. Ya, dan juga hewan-hewan yang takhusus di sungai atau di air hidupnya, maka dia masuk yang dikecualikan dari maitah. Maka ketika ada ikan membangkai, maka dia maksudnya membangkai di sini mati karena kesetrum, karena apa? Enggak karena disembelih, maka dia halal. Kata ikan-ikan kalau kita beli di Keramat Jati, di pasar Keranggan, ikan-ikan yang diesin itu halal. Ya, gimana ikan-ikan di pasar Keranggan diesin kan, Pak, ya? Iya, enggak ada yang satu-satu disembelih Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak ada dikituin. Ya. Tapi begitu. Kemudian dikiaskan dengannya binatang-binatang yang memang dia asalnya betul-betul memang asalnya hidup di air saja. Misalnya seperti udang, ya. Kepiting di sini khilafiyah di antara ulama. Kepiting, buaya, ya. Kalau kuda laut mutlak itu memang di sana. Ular laut iya, dihalalkan ulama, tapi kalau ular air, nah ini beda lagi. Karena ular air ini enggak bisa emang namanya mutlak ular air, tapi ular kadut, ular pelangi dan semisalnya ini haram. Ya, dia dia haram. Kalau dia mati, antum sembelih pun tetap haram. Hatta antum sembelih, ada ular kadut kemudian antum ambil, antum sembelih, Allah bismillah, bismillah. Ya. Maka itu haram, termasuk maitah, termasuk keharaman ini. Jadi ini am mukhassas, umum yang ada yang dikhususkan darinya. Ya. Kemudian adam, dam juga darah, darah ada yang dikhususkan, dihalalkan. Ya, seperti darah apa? Uhillat lana maitatani wa daman fa amma al-maitatan al-hud al-jarad wal hud wa amma ad-daman. Astagfirullah, lupa. Antum ingat enggak? Hati, hati, hati bukan jantung, hati. Hati itu halal dia, halal dia. Hati kalau jantung itu mudghah dia. Mudghah berarti segumpal daging kan? Mudghah kalau jantung, jantung beda sama sama hati. Astagfirullah. At-tihal, apa tihal? Empedu bukan? Hah? Tahu enggak antum seperti itu ya, yang empedu atau hati itu yang asalnya darah dihalalkan. Berarti ini ditakhsis, ya, namanya ditakhsis. Yang tadinya diharamkan ada yang ditakhsis menjadi halal. Ya. Taib. Tadi kalimat uhillat lana dalam sabda Nabi SAW itu berarti uhillat lana berarti dihalalkan. Ini juga merupakan sigha apa? Sigha apa? Uhillat lana ini sigha apa namanya tadi? Ibahah, pembolehan, penghalalan, pembolehan. Itu maksud nomor kedua, an-nasu 'alal hil, gitu kan? Ya. Taib. Walahmal khinzir, daging babi. Nah, taib, daging babi ada yang dikhususkan enggak untuk jadi halal, tadinya haram? Tidak ada. Ya. Jadi ini lahmal khinzir ini mutlak, umum. Tapi kalau misalnya ada kondisi darurat, itu beda urusan. Kondisi darurat ini rukhsah, bukan azimah. Maka lahmal khinzir itu enggak ada yang dihalalkan. Ya, enggak ada daging babi ada yang dihalalkan karena darah tidak mengalir. Enggak ada babi, semua darahnya mengalir. Iya. Atau babi air, babi laut. Nah, ini beda, bukan babi laut. Yang bukan babi dia, dia babi laut. Anjing laut, ya. Antum kalaupun bilang ke babi laut tersebut, babi lu gitu, itu enggak, tetap bukan babi dia. Tetap babi laut, beda hukum. Ada babi laut, ada singa laut, ada anjing laut, bahkan sapi laut juga ada, kerbau laut juga ada, kuda laut sudah juga ada. Semua itu ada. Untuk kuda laut sepakat halal karena murni di laut. Adapun untuk anjing laut, ya, babi laut, singa laut, maka yang seperti ini kalau mazhab jumhur dihalalkan, kecuali mazhab Abu Hanifah. Kata mazhabnya Abu Hanifah, Hanafi, itu diharamkan. Kenapa? Karena namanya nama hewan yang haram. Anjing laut, karena anjing. Jangan dimakan karena ada sisi keanjingannya. Maka kemudian kata jumhur, itu kan yang namain ente sendiri gitu. Jadi dia secara pribadi dia enggak ada sisi keanjingan, tapi manusialah yang menganjingkannya gitu. Jadi anjing laut ya. Dinamain seperti itu. Ya, jadi dia bukan anjing pada hakikatnya. Begitu ya. Maka yang wallahu alam, lebih tepatnya wallahu alam, binatang tersebut kembali kepada aslinya halal. Adapun sebagian ulama pengharaman binatang-binatang ini juga di antara ilat lainnya selain nama adalah hewan-hewan ini hidup di dua alam. Ya kan? Anjing laut kan bisa antum main-mainin di alam biasa di darat ya. Nah, ini enggak kenapa berangkat dari apa ini kok bisa mereka mengharamkan ini dengan sebab dua inian alam apa namanya? Dua alam amfibi ya. Illat pengharaman suatu binatang karena amfibinya dia itu kurang tepat sebenarnya. Kurang tepat. Ya, kurang tepat. Karena beberapa ikan pun seolah-olah ada yang bisa amfibi. Seperti lele, beberapa jenis lele itu ada yang kuat berhari-hari di darat. Bukan hanya lele bahkan ya ikan lain, belut, gabus juga bisa dan seterusnya. Maka apakah yang seperti ini karena bisa bertahan lama di dua alam kemudian dia haram? Enggak. Jadi ilat seperti ini agak lemah, wallahu alam. Berangkat ilat ini berangkat dari mana? Berangkat dari pengalaman Nabi SAW kepada difda. Difda ini adalah kodok. Tapi Nabi SAW menyebut ilat pengharaman kodok untuk dibunuh itu karena suaranya adalah tasbih. Itu ilatnya. Ini ilat yang sebenarnya enggak masuk ke dalam masalah fikih, karena ini ilat langsung dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Tidaklah ada sesuatu melainkan bertasbih kepada Allah, tapi kalian enggak ngerti tasbihnya, sahih? Taib, sekarang segala sesuatu adalah bertasbih kepada Allah. Sampai pepohonan bertasbih kepada Allah. Apakah kemudian karena pepohonan tersebut bertasbih kepada Allah, kita cocokkan dengan pengharaman difda, kodok, kita cocokkan dengan segala sesuatu bertasbih kepada Allah, sehingga semuanya ini haram? Faham gak antum maksud anda? Ada sapi, gitu kan? Kita bilang ini tasbih kepada Allah. Karena segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Oh, ini haram sapi. Loh, kenapa? Karena dia bertasbih. Loh, kok gitu? Lah, Rasulullah melarang kodok dibunuh. Karena bertasbih. Karena suaranya tasbih. Karena suaranya zikir. Maka sapi pun berzikir. Jangan makan sapi. Udah, kamu jadi vegetarian aja. Makan tumbuh-tumbuhan. Loh, enggak. Tumbuh-tumbuhan itu juga bertasbih. Terus makan apa? Makan angin. Angin bisa aja bertasbih. Wah, Yusuf. Ya, bisa aja bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semuanya bertasbih. Terus kita makan apa? Makan orang kafir karena enggak bertasbih, gitu? Salah. Ini makanya hancur kalau misalnya kita enggak mengikuti pendapat para fuqaha. Oleh karena itu sebagian dari ahli fikih mereka tetap menghalalkan kodok. Sebagian dari ahli fikih mereka tetap menghalalkan kodok. Ada yang menghalalkan kodok, ya. Walaupun Nabi SAW melarang membunuhnya. Karena ilatnya apa? Ilatnya dari Nabi SAW. Karena kodok ini suaranya tasbih. Atau katak suara tasbih. Nah, maka dilarang untuk dibunuh. Maka minoritas ulama mengatakan, walaupun dilarang untuk dibunuh, tapi tetap boleh dimakan. Tapi ulama lain, sebagaimana Syafi'iyah, mereka mengatakan, justru karena dilarang dibunuh, maka enggak mungkin kan kita makan. Bunuh aja dilarang, apalagi makan. Karena enggak mungkin kita makan kodok tanpa dibunuh terlebih dahulu. Kemudian orang Korea kemudian datang. Oh enggak, saya makan ini dalam keadaan hidup-hidup. Maka saya makan. Antum tahu kan makanan Korea, masakan Korea yang kodok masih Jepang atau Korea itu? Korea enggak salah. Kodok masih hidup itu. Dipotong-potong itu kodoknya itu. Katak atau kodok katak kayaknya. Dipotong-potong kemudian dimakan dengan sayur. Dimakan hidup-hidup tuh masih gerak-gerak dia. Mungkin ini punya dalil jangan-jangan orang Korea ini. Dalilnya kita enggak melanggar sabda Nabi. Nabi melarang kita membunuh, enggak melarang kita makan. Maka kita makan dalam keadaan hidup. Ya, bisa hancur tuh fikih kalau misalnya dipegang orang-orang kayak gitu ya. Begitu. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan apa yang disebutkan di ahalla yuhillu itu raf'us saut, yaitu disuarakan untuk selain Allah, yaitu apapun binatang walaupun disembelih tapi ditujukan kepada selain Allah. Ini masuk ke dalam ilmu akidah nanti tentang adzbah li ghairillah. Antum tanya Ustaz Sulam aja kok itu. Famanittur ghairu baghin wala adin fala itsma alaihi. Barang siapa yang darurat, nah di sini ada halah azimah, ada halah rukhsah. Yang pertama azimah, yang pertama hukum asalnya, yang kedua kemudian kalimat kedua ini suatu rukhsah untuk hal kondisi darurat. Famanittur, barang siapa darurat. Tapi daruratnya ini ghairu baghin wala adin. Dia ghairu baghin. Baghin berarti dia tidak ghairu baghin ini dia tidak bersikap berlebih wala adin dan tidak menjadikannya kebiasaan. Ya. Yeah. Barang siapa yang dalam keadaan darurat tapi maka kita boleh makan daging kalau misalnya cuma ada daging babi, enggak ada yang lainnya, kita boleh makan secara darurat. Dalam kondisi darurat enggak ada. Antum ke hutan cuma ketemu babi. Antum ketemu apapun enggak tahu. Enggak ada, cuma babi hutan doang, teman-teman. Iya. Kemudian antum berhasil bunuh babi hutan itu. Atau bangkai apapun misalnya. bangke tokek misalnya, antum butuh bangke tokek, mau nyari apa lagi? Nggak ada lagi, nggak ada makanan lagi. Mau makan daunan, nggak masuk di sini. Maka kemudian ini darurat, antum ketemu bangke tokek ada 500 bangke di suatu goa misalnya, ya, wah panen nih gitu kan, bangke tokek, halal atau haram tokek? Ya, gimana Abu Rahmat? Halal atau haram? Enggak, menurut keyakinan antum gimana? Hah? Enggak tahu. Masya Allah. Ntar tahunya nanti kita dikasihnya bangke tokek lagi jadinya. Hah? Haram ya? Taib haram. Sepakat haram ya? Taib haram. Ketemui bangke tokek 500 pieces gitu kan. Nah kemudian antum darurat mau makan apa? Mau makan goanya enggak mungkin, makan tokeknya aja, makan pokoknya. Nah, terus habis itu makan darurat, tapi ghairu baghin. Yaitu antum makan secukupnya, jangan baghin. Baghin ini berarti berlebih sampai antum kenyang. Wah, syukur ya. Gitu jangan. Ya, makan daging babi banyak sebongkah pork, ya bacon, ya daging babi. Wah, enggak ada makanan lain nih. Cari di warung enggak ada, pokoknya enggak ada yang jual makanan. Yang ada zombie-zombie aja lagi berkeliaran. Ya udah. Kayak di film gitu kan. Hanya daging babi. Daging babi dia makan. Tapi jangan bagin, yaitu jangan enak juga nih. Nyoba lagi sampai lumayan masih ada nih. Ambil lagi sampai kenyang, enggak bisa jalan. Yang seperti berarti bagin. Tapi dia minimalis makannya ini karena haram aslinya. Tapi dibolehkan karena kondisi darurat. Wala adin, dan jangan dijadikan sebagai sesuatu yang kebiasaan. Diulang lagi. Ya cari dulu, cari yang halal lagi. Jangan diniatkan dari awal ini menu saya sampai besok nih. Karena bisa jadi nanti siang dapat makanan halal gitu. Ya gitu. Fala ithma alaih, maka la ithma alaih, tidak ada dosa atasnya. Menafikan ithim, menafikan junah, menafikan haraj merupakan sirah penghalalan. Tafadhal. Atani annasu 'ala al-hili ka qawlihi ta'ala uhilla lakum laita siyami rafathu ila nisa'ikum. Baik. Yang kedua annas. Nas berarti dia nas langsung, tulisan langsung yang menunjukkan hil. Bukan hal tapi hil. Kalau hal itu artinya halul 'aqd, yaitu apa namanya, mengoyak ya. Mengoyak akad ikatan. Tapi kalau hil penghalalan. Kalau sudah ada penghalalan langsung secara nas, maka itu menjadi halal. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian malam puasa. Ar-rafathu ila nisaikum. Rafath jima' ke perempuan-perempuan kalian. Nah, yang udah ana pernah jelaskan ke antum, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna." Sekarang silakan kalian ini dengan fi'il amr. Hendang jima'na sana. Silakan jima'lah. Seperti perintah, tapi asli halal karena sebelum dari perintah tersebut ada pelarangan. An-nahyu ba'dal hadri yufidul ibahah. Pernah ana sebutkan ini? Masih ingat antum? Masih gantum saya syukuran. Waktu itu anda sebutin, antum lagi umroh, ingat gak? Enggak ingat. Jadi ada kaidah an-nahyu ba'dal hadri yufidu al-ibahah. Afwan. Salah. Kok an-nahyu? Al-amru ba'dal hadri. Perintah setelah perarangan itu berkonsekuensi pembolehan. Dan di sini sighahnya bukan perintah setelah larangan, tapi di sini langsung uhilla, dihalalkan, nas. Ini namanya nas namanya. Ya, nas 'alal hil. Ya, nanti kita akan belajar dalam usul fiqih ada istilah namanya an-nas dan juga az-zahir. Ya, ada an-nas dan juga az-zahir. Dan juga ada nanti namanya al-mubayyan al-muawwal. Ya, nanti insyaallah pada suatu ketika nanti ya. Itu istilah-istilah yang perlu kita pahami nanti insyaallah pada waktunya. Taib, dilanjutkan, Pak. Salis adabun nasi ala tahrimi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, intifa'u dalilit tahrim dalilun ala adamit tahrim. Baik. Yang ketiga, adamun nassi 'ala tahrim. Adamun nassi 'ala tahrim, tapi ini bukan dalam masalah ibadah, ya. Dalam masalah fikih. Adamun nass, tidak ada nasnya untuk pengharaman. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, intifa'u dalilit tahrim dalilun 'ala 'adamit tahrim. Tiadanya dalil pengharaman menunjukkan ketiadaan pengharaman. Itu untuk hal-hal yang masuk ke dalam kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Kemudian kaidah fiqhiyah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal dari semua hal adalah ibahah. Berangkat dari ini, untuk misalnya makanan-makanan yang tidak ada nas untuk pengharaman untuk itu, baik nas secara nas langsung atau secara yang mengandung sifat pengharaman untuk benda tersebut. Misalnya ganja. Ganja ada enggak nasnya? Naha Rasulullah SAW ganjaan. Enggak ada. Tetapi ada enggak nas dalam Al-Quran atau Sunnah yang mengindikasikan pengharaman ganja? Ada? Bisa wala taqtul anfusakum? Bisa? Bisa enggak ganja itu membunuh seseorang? Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah? Bisa? Bisa. Tahib. Kemudian, kalau kita menemukan suatu tanaman yang kita belum pernah melihat sebelumnya, kemudian kita mau jadikan tanaman itu sayur, ya, bukan ganja, bukan tanaman, pokoknya tanaman apa di gunung atau di mana gitu, antum lagi survival misalnya, lagi survive di sana, antum menemukan tanaman, ya antum nggak tahu hukum asalnya, antum nggak tahu hukum khusus tanaman tersebut, ya, maka apa hukumnya? Apa hukumnya Pak Anwar? Halal. Halal. Karena dia masuk ke dalam kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal dari suatu hal itu halal. Tanpa perlu antum terikat dengan ini jenis apa, ya, origin dari mana dia, enggak perlu. Karena dia masuk ke dalam segala sesuatu asalnya halal. Dia bukan masalah ibadah. Ya. Dan juga bahkan di antara petunjuk kehalalannya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi untuk semuanya. Jadi asalnya dari suatu hal di muka bumi ini halal untuk dikonsumsi, kecuali yang memang bukan untuk dikonsumsi. Atau memang sudah ada nas haramnya, atau masuk ke kategori sifat yang diharamkan. Seperti yang bukan dikonsumsi ada semen. Kemudian antum terinspirasi, kayaknya enak dimakan semen. Nah, ini enggak benar. Ini halal atau haram jadinya? Haram, harus punya dalil. Baik, dalilnya apa? Ayo, apa dalilnya? Ayo. Ada enggak dalil khusus yang mengharamkan semen cor-coran misalnya? Enggak ada. Ada enggak? Di sini bilang adamun nasi 'ala tahrim. Tidak ada nas untuk mengharamkannya, maka menunjukkan tidak ada haramnya. Gimana? Antum ada cor-coran, ya masih lengket tuh, ya. Lagi gundukan cor-coran itu habis dipacul sama tukang bangunan, lumayan nih genangan sama ininya nih. Terus antum gini seruput gitu. Gimana kira-kira? Antum mau melarang orang makan minum itu, makan enggak boleh, itu haram. Mana dalilnya? Enggak punya dalilnya, antum makan melakukan nanti lah. Akibat dari makanan. Dalilnya apa? Tadi kamu disebutin tadi. Wala taqtul anfusakum wala tulqu bi aydikum la tahluka. Jangan kalian jadikan diri kalian di kehancuran, ya enggak? Hancurlah pencerahan kita kalau kita makan itu, kan? Itu enggak ada nas khusus untuk mengharamkan itu secara nas. Tapi ada sifat, ya, yang ilatnya kemudian masuk ke dalam ilat pengharaman. Apa illatnya? Merusak diri. Oleh karena itu beberapa makanan yang asalnya halal bisa diharamkan untuk sebagian orang. Contohnya apa? Bagi orang yang terkena penyakit apa gitu kan? Pantang makan apa gitu kan? Kolesterol, ya. Pantang makan itu bisa menjadi haram. Tapi dikhususkan untuk orang yang terkena sifat illat itu. Adapun yang enggak terkena halal buat dia. Ya enggak? Hey. Begitu. Nah, seperti itu. Jadi ini yang ketiga, jangan disalahpahami. Ada munasi al tahrim berarti apapun yang enggak ada nasnya berarti halal. Ya, apapun yang enggak ada nasnya berarti halal. Nas iya, tapi kan nas itu ada yang bersifat zahir, betul-betul kita tahu nas dia pasti absolut. Ada yang bisa kita istinbat darinya illat, sebab pengharaman, dan kemudian nanti ada cabang-cabangnya yang nanti masuk ke dalam kasus-kasus lain. Begitu. Ya itu dirinci hal tersebut. Kalau kita sudah paham usul fikih, bisa tuh kita bakal mentafsir dan merinci cabang-cabangnya. Taib ar-rabi'. Rabi' al-imtinanu bima fil a'yani minal manafi'i wa ma yata'allaqu biha minal af'ali. Qaulihi ta'ala wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha afafa wa mata'an ila hin. Taib. Wa min aswafiha. Di sini di surat An-Nahl ayat ke-80. Al-imtinan yaitu Allah Ta'ala menyebutkan minnah karunia, menyebutkan karunia-karunia bima fil a'yan di beberapa hal. Minal manafi' dari manfaat-manfaat wa ma yata'allaqu biha min al-af'al, dan apa yang terkait dengannya dari perbuatan-perbuatan. Kaqoulihi Ta'ala di sini, kalau di ayat 80, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah jadikan buat kalian dari rumah-rumah kalian sebagai sakan. Tadi kita bilang gini. Di surat Al-Baqarah, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di bumi ini Allah ciptakan buat kalian wahai manusia. Tapi apakah itu bisa menjadi dalil bahwasanya segala yang di bumi ini milik kita? Masih kita secara individu? Gimana Syekh Al-Quran? Antum kayak agak ngantuk ya? Betul? Ah, kenapa baru pulang kapan itu? Oh, enggak apa-apa. Mau tidur-tidur aja, ntar anda bangunin. Allah menciptakan apapun yang di muka bumi ini untuk kalian. Ya. Maka toko itu boleh anda tinggalin enggak? Hah? Atau buat anda tokonya? Taib, ayat ini tidak menjadikan semua menjadi hak kita. Itu nanti ada rinciannya lagi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Itu nanti perlu hadis lain atau ayat lain yang menyebutkan tentang hak-hak seorang manusia, hak-hak ini, hak-hak ini dan seterusnya, pencurian dan seterusnya. Jadi penjamaan dalil itu sangat banyak ya. Dan menjamak dalil, kalau enggak bisa pakai ilmu usul fikih, enggak bisa antum meributkan atau mengkaitkan semua itu, enggak bisa. Ya. Baik, kalau dalam ayat ini Allah jadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal. Wa min juludil an'ami buyuta. Dan kulit hewan, dan dia menjadikan bagimu rumah-rumah dari kulit hewan ternak. Tastakhifunaha yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum. Yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu berpergian dan pada waktu kamu bermukim. Wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha athatha wa mata'an ila hin. Dan pada waktu kamu bermukim, daripada dari bulu domba, bulu unta, bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu, yaitu sampai kiamat. Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan ini aswaf, suf, wabr dan syar, yaitu bulu domba, bulu unta, bulu kambing. Berarti itu sesuatu yang halal. Ketika Allah menyebutkan suatu kenikmatan maka itu halal. Maka misalnya huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Kemudian famshu fi manakibiha. Bumi ini tunduk kepada kalian. Famshu fi manakibiha, maka jalanlah di jalanan-jalanannya. Berjalan di jalanannya ini adalah penyebutan kenikmatan dari Allah di surat Al-Mulk. Wa kulu min rizqi. Makanlah dari sebagian dari rizki dari Allah Ta'ala. Ini juga menyebutkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka asalnya adalah semua ini mubah. Antum jalan mubah, makan juga mubah. Makanya kalau misalnya tanya apa hukum jalan kaki? Mubah. Apa dalilnya? Wa kulu min rizq. Famshu fi manakibiha. Loh, bagaimana antum mengistinbatkan dalil itu? Ayo. istinbatnya adalah famsu fi manakibiha ini famsu fi'il amr. Imsu, imsu, imsu dari kata imsi, imsiya, imsu. Famsu. Maka ini fi'il amr. Fi di manakibiha turqiha, ya. Masalikiha. Nah, jalanlah kalian ini fi'il amr. Fi'il amr ini asalnya yaqtadi al-wujub. Tetapi sebagian dari fi'il amr dimaksudkan adalah untuk imtinan. Imtinan apa? Menyebutkan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sehingga Allah mengizinkan kita untuk menikmati kenikmatan tersebut, yaitu masyi al-ard atau fi manakibil ard. Ya. Maka yang seperti ini masuk ke dalam bab imtinan. Maka bab imtinan, penyebutan kenikmatan oleh Allah Ta'ala kepada insan, itu menunjukkan kehalalan apa yang Allah sebutkan. Begitu. Maka hukum jalan kaki halal. Adapun kalau nanti kemudian, jadi kan kemarin kita bilang yang namanya mubah itu sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan perintah atau larangan secara zat. Tapi kalau misalnya perkara mubah tersebut menjadi wasilah menuju ke yang halal atau yang wajib atau yang diperintahkan atau yang dilarang, maka itu semanzilah hukumnya dengan hukum tujuan. Ya. Wasilah semanzilah dengan hukum tujuan. Ya, kalau tujuannya halal, wasilahnya halal. Tetapi itu jika wasilah yang sifatnya apa? Mubah. Wasilah yang sifatnya mubah. Wasilah yang sifatnya mubah. Gimana Pak Iman? Wasilah yang sifatnya mubah. Itu contohnya tadi. Dibangunin. Antum kalau mau tidur, tidur aja gak apa-apa. Enggak, ini udah gak ngantuk. Masya Allah. Wasilah yang sifatnya mubah. Maka itu kalau memang setelahnya ada ikatan tujuan tertentu, maka dia sehukum dengan yang dituju. Tapi kalau wasilah sifatnya secara zat itu adalah wajib secara zat, maka mau ada tujuan atau tidak, dia menjadi wajib. Misalnya kita talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu wajib tidak? Wajib. Secara zat bukan? Secara zat, secara umum, secara zat hukumnya wajib. Apa tujuan nuntut ilmu? Nuntut ilmu itu tujuan atau wasilah? Wasilah. Untuk diamalkan kan? Untuk diamalkan. Tapi apakah kalau kita enggak punya tujuan beramal, nuntut ilmu itu enggak wajib lagi? Tetap wajib karena dia wajib secara zat. Dia bukan sesuatu mubah, dia wajib. Gitu kan? Paham di sini? Salat fardu itu wasilah atau tujuan? Wasilah untuk menuju surga, untuk dapat pahala kan? Tujuannya itu kan? Mencari ridha Allah. Apakah ketika kita memang enggak mau cari ridha Allah, takut riya, berarti kemudian salat fardu enggak wajib? Enggak. Maka wasilah ini dia bisa fleksibel ketika hukum asalnya adalah mubah. Adapun wasilah yang hukumnya asalnya wajib atau hukum asalnya haram, maka mau ada tujuan atau tidak, dia tetap wajib atau haram. Minum khamar misalnya. Minum khamar itu wasilah menuju ke mabuk atau semisalnya. Taib. Ah, minum khamar ini enggak ada tujuan saya, enggak bakal mabuk kok, enggak dapat ilatnya mabuk, enggak dapat. Cuman dikit doang. Ini wasilah kan? Tapi haram. Haram atau hilang haramnya? Tetap haram. Lebih-lebih ada nas. Qaliluha wa katsiruha haram. Sedikit atau banyak tetap haram, kan? Maka ada pun wasilah yang mubah, maka dia baru bisa dikatakan haram atau wajib atau semisalnya, dilihat, ditinjau dari tujuannya. Dan itu pun karena ada tujuannya. Kalau enggak ada tujuan, maka dia menjadi normal wasilah. Ya, begitu. Daim. Al-Khamis. Al-Khamis. Al-Qara'inul lati tusriful amro minal wujubi ilal ibahah. Kaqaulihi ta'ala wa idha halaltum fastadu. Wayati hadza fi babil amri insyaallah. Taib wa yutlaqu 'ala al-mubah. Wa yutlaqu 'ala al-mubahi lafdzul halali ma anna lafdzul halali 'ammu li annahu yutlaqu 'ala al-arba'ah al-wajibu wal mandubu wal makruhu wal mubahu. Wal mubahu la yutlaqu 'ala thalathah lakinna itlaqal mubahi 'ala mastawa tarfahu huwal aslu. Wayutlaku alal mubahi aljaiz ma'an aljaiza kulu ma wafaqas syari'ah. Taib. Al-khamis dari siyah al-ibahah, al-qara'in, indikator. Indikator atau indikasi, indikasi boleh. Faktor-faktor atau indikator, ya. Allati tusarriful amra minal wujubi ilal ibahah. Yang memalingkan perkara tadinya wajib, tadinya terfahami sebagai wajib, sekarang sebagai ibahah. Boleh, bukan wajib. Jadi adanya indikasi yang memalingkan perkara yang kelihatannya tadinya mungkin wajib atau teranggap sebagai wajib menjadi mubah. Faqaulihi ta'ala wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah tahallul, maka silakan kalian berburu. Ketika kita sedang melakukan ritual baik umrah atau haji, maka enggak boleh kita berburu binatang apapun. Ya. Membunuh, berburu enggak boleh, nanti kena dam. Tapi kalau sudah tahallul, apa itu tahallul? Sebenarnya makna tahallul bukan mencukur. Mencukur itu qas atau qasr. Ya kan? Tahallul itu melepaskan, menghalalkan, ya kan? Makanya antum ada pakaian ihram diakhiri dengan tahallul. Ketika antum pakai pakaian ihram, ya, di sebelum miqat atau ketika di miqat, maka ini kan ihram. Kenapa disebut ihram? Mengharamkan, ya kan? Baru kemudian tahallul menghalalkan. Antum pas sudah pakai ihram, boleh enggak jima? Kalau di luar miqat boleh. Di luar miqat boleh. Tapi kalau udah sampai miqat, ya, di qoril manazil atau sesuai dengan miqat ininya, dari daerah mana antum masuk, mulai dari antum itu harus pakai ini dan kemudian berihram, dan kemudian dilarang hal-hal seperti membunuh binatang, berburu, jima, bercumbu dan seterusnya. Ya kan? Dilarang yang seperti itu. Itu ihram, pengharaman. Tapi nanti setelah kapan diperbolehkan itu semua? Nanti tahallul. Setelah tahallul. Tahallul berarti ritual apa? Cukur atau botakin, gundulin rambut gitu. Setelah itu semuanya boleh kecuali masih di beberapa hewan yang tidak boleh dibunuh di tanah haram. Iya. Dan seterusnya itu bab haji, ya. Bab haji dan umrah. Jadi ketika tadinya kan apa? Antum dilarang itu untuk melakukan hal itu. Tapi kalau sudah tahallul, yang tadinya haram menjadi boleh. Ya. Yang tadinya haram menjadi boleh. Jadi ada pemalingan kewajiban menahan diri dari istiad, yaitu berburu, kewajiban menahan diri dari berburu. Kemudian karena ada qarinah. Qarinah di sini apa? Indikator yang memalingkan kewajiban menahan diri dari berburu menjadi pembolehan berburu. Apa indikatornya di sini? Indikatornya adalah kalimat syarat idza halaltum. Idza halaltum, maka kemudian fastadu. Kalau misalnya sudah tahallul, maka silakan kalian istiad, berburu. Wayati hadha fi babil amri insyaallah, nanti pada bab amr insyaallah. Wa yutlaku 'ala al-mubahi lafdhul halal. Lafal mubah seringkali dimutlakkan dengan lafal al-halal. Ma'a anna lafdhul halali a'am. Padahal lafal halal maksudnya itu lebih umum dibandingkan mubah. Li'annahu yutlaku 'ala al-arba'ah. Karena lafal halal ini dimaksudkan bisa untuk 4 hal. Bisa untuk al-wajib, bisa untuk al-mandub, bisa untuk al-makruh, bisa juga untuk al-mubah. Makruh bisa juga halal. Tetapi banyak dari fuqaha atau ulama ketika mendeskripsikan sesuatu yang makruh itu la yajuz, la yahil, la yanbaghi, la yaliq dan seterusnya. Ya. Kadang-kadang kalau kita melihat la yajuz, itu langsung terbesit di pikiran kita haram. Karena memang itu asalnya dari adamul jawaz. Asal dari adamul jawaz haram. Ini enggak? Ya. Dan kadang-kadang ulama atau ustadz atau guru atau syekh, supaya muridnya tidak basa-basi atau supaya muridnya tidak meremehkan, maka dengan menggunakan lafal la yajuz untuk hal yang makruh. Padahal makruh termasuk halal tidak? Hah? Halal. Tapi mubah bukan? Enggak, dia makruh. Ya, masuk ke situ. Rasulullah SAW bilang, kalau kamu melihat ada orang yang berjual beli di dalam masjid, maka doakanlah rabbahallahu tijaratak. Atau semisalnya, au kama qala Nabi SAW. Semoga Allah tidak menguntungkan tijarah kamu. Tapi jumhur ulama mengatakan, apa hukumnya? Hah? Makruh atau haram? Jumhur. Makruh. Enggak sampai haram. Hukumnya makruh. Menurut ulama kata haram. Tapi kadang kita mendengar kajian ustaz bilang tidak boleh. Taib, apakah kontra atau tidak? Mungkin maksud tidak bolehnya di sini adalah makruh cuman supaya tidak diremehkan. Maka pakai lafal tidak boleh. Antum kenapa? Antum berdua kok ngantukan? Hah? Antum berdua habis umrah ngantukan. Hah? Enggak ada al-uzur bil ngantuk, enggak ada. Kalau untuk istirahat aja. Nanti bangunin. Ya. Begitu. Wal mubahu la yutlaqu ala ats-tsalatsah. Adapun yang mubah tidak dimutlakkan untuk tiga hal tadi, al-wajib, al-mandub, al-makruh, tidak disebut mubah. Salat halal, tapi tidak disebut mubah kalau dalam istilah Arabik ya. Lakin itlaq li itlaqal mubahi ala mastawa tarafahu huwa al-ashl. Tetapi pemutlakan mubah untuk sesuatu yang menengah di antara dua sisi, maka dialah asal. Faham enggak di sini? Menengah di antara dua sisi. Ya, iya, sisi pelarangan dan sisi penganjuran atau kewajiban. Mubah itu adalah kemutlakan cuma ini saja. Adapun halal, kadang halal ada sesuatu yang diwajibkan. Kadang halal ada sesuatu yang dimakruhkan. Dan makruh itu masuk ke dalam sisi yang dilarang sebenarnya. Makruh itu masuk ke dalam sisi yang dilarang, tapi dia tetap halal. Tapi tidak mubah. Mubah itu sesuatu yang di tengah, pas antara dua kubu, pelarangan atau penganjuran. Ya, begitu. Perintah atau larangan. Wa yutlaqu 'alal mubah, dimutlakan untuk mubah juga lafal al-jaiz. Ya, bukan nama kekayaan jaiz, ya. Ma'a annal jaiza kullu ma wafaqa syari'ah. Padahal yang disebut jaiz adalah segala hal yang selaras dengan syariah, apapun itu bentuknya. Segala hal yang selaras dengan syariah, maka itulah segala hal yang jaiz. Ini sebenarnya ini masalah istilah yang mana ketika disebut pemutlakan seperti ini enggak apa masalah semua. Dan antum bilang halal, jaiz, mubah, itu insyaallah semua tidak masalah. Ini hanyalah istidraknya dari Syekh Abdullah Al-Fauzan untuk istilah-istilah yang bergulir, tetapi pada kenyataan dan praktik antum tidak dipermasalahkan untuk menggunakan ini, itu atau yang lainnya, ya. Begitu. Maka tidak ada masalah dengan ini semua. Mungkin ini hanyalah istidrak, ya, kritikan kecil, ya, yang insyaallah tidak begitu dipermasalahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.